بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan taufik, kemudahan serta pertolongan di dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan ini, terutama dalam rangka berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadir Allah tabaraka wa taala. Hati kita yang senantiasa berikrar dan meyakini bahwa seluruh nikmat datang dari Allah. Lisan yang senantiasa memuji, senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian seluruh anggota badan kita, jawarihuna, melakukan ibadah, melaksanakan ketaatan sebagai bukti kesyukuran yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa bersalawat dan memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan banyaknya kita bersalawat kepada beliau dengan menghayati dan merenungi makna salawat dan salam tersebut. Kemudian usaha kita untuk senantiasa meneladani beliau, untuk senantiasa mengikuti tuntunan hidupnya sebagai amal saleh dan bukti yang nyata terhadap ya ketulusan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesetiaan kita, kesungguhan kita, semangat kita di dalam meneladani beliau, di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam akhlak, dalam muamalah dan dalam seluruh aspek kehidupan ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah dan memberikan taufik, pertolongan, hidayah, tuntunan, bimbingan kepada kita semua agar kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang terus berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa kembali bersua dalam kesempatan yang mulia ini mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita mengkaji dan membahas akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari ulama mazhab yang empat yang tidak diragukan keilmuannya, yang merupakan ulama besar, ulama ahli sunnati wal jamaah. Ulama ahli sunnati wal jamaah yang setia berjalan di atas sunnah Rasulullah, yang setia untuk senantiasa mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sikap ketegasan Imam Malik rahimahullah terhadap ahlul bid'ah dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita mengetahui bahwa kewajiban kita untuk mengikuti sunnah merupakan perkara yang tidak bisa diperselisihkan lagi. Perkara yang tidak bisa lagi ada di sana tawar-menawar. Itu suatu hal yang menjadi kepastian dan kewajiban. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka kewajiban dia untuk mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang beriman dengan Rasulullah, maka kewajiban orang-orang yang beriman yang bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, manusia yang paling mulia, rasul yang paling utama, maka konsekuensinya adalah wajib mengikuti sunnah beliau dalam segala aspek kehidupan. Nah, dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya, demikian itu sebagai bentuk dari saddu dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena adalah agama, ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman, mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Allah, firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin. Nah, dalam hal ini kita melihat ya, sebagian juga yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sikap Imam Malik terhadap ahlul bid'ah secara umum. Dan ahlul bid'ah sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi prinsip-prinsip dasar akidah yang telah masyhur, yang telah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah, dan telah disepakati oleh sunnati wal jamaah ya. Maka barang siapa yang menjadikan landasan beragamanya akal, pemikiran, perasaan, mimpi ya, hikayat ya, yang tidak ada landasan dan sumbernya, maka semua itu telah menyelisih ahli sunnah. Mereka-mereka dikategorikan ke dalam ahlul bidah. Begitu juga menyelisih akidah ahli sunnah dalam perkara Ya, tentu usulul iman, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam perkara takdir, qadar, masalah sahabat, masalah pembahasan tentang masalah iman, hukum seorang pelaku dosa, status dia di dunia dan hukumnya di akhirat. Begitu juga perkara-perkara asma wa sifat, menta'wil, mentashbih, menyerupakan, menta'til, menafikan, mengingkari, tafwid, ya, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah, yaitu tidak berusaha untuk mengetahui maknanya. Semua hal itu pemikiran-pemikiran yang telah menyimpang, barang siapa yang terjerumus ke dalam hal itu, ya, maka tentu dia telah terjerumus ke dalam prinsip ahlul bid'ah dan dikategorikan dan digolongkan dengan mereka. Ikhutal iman farisa rahimakumullah. Dalam hal ini, ya, kita ingin melanjutkan sikap atau ingin menjelaskan sikap Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan ketegasan beliau di dalam memberikan atau memberikan warning, ketegasan terhadap ahli bid'ah yang demikian itu merupakan peringatan keras dari beliau, ya, agar kita waspada dari mereka yang telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini beliau ditanya tentang Al-Qadariyah. Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah, ya, termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan, ya, takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut. Dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu yang di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan pada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat, ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman, ya, senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya, seperti Ibn Umar, Ibn Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu, dia telah kufur. Kelompok tersebut, ya, sudah sirna. Tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah, tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan, ya, tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah. Nah, Imam Malik rahimahullah, dan semoga Allah merahmati seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, beliau ditanya hukum bermajlis, duduk di majlis Al-Qadariyah, ya, dan juga mendengar perkataan mereka. Ada kajian majlis, kemudian duduk di sana. Apa kata Imam Malik? Wa kalamihim, dan mengajak mereka berbicara, ya, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Imam Malik ditanya, su'ila an mujalasati al-qadariyati wa kalamihim, faqala la tukallimu, jangan kalian ajak mereka berbicara, wa la taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka, illa an tajlisa ilaihim tughallitu alaihim, kecuali engkau duduk di majlis mereka untuk, ya, untuk membantah syubhat mereka, ya, untuk meragukan mereka terhadap syubhat tersebut, ya, menjelaskan kebatilan dan kerancuannya. Qultu inna lana jiran jiranan la ukallimuhum wa ukhasimuhum. Kemudian yang bertanya, ya, melanjutkan pertanyaannya, kami memiliki tetangga, la ukallimuhum, saya tidak mengajak dia berkomunikasi, wala ukhasimuhum, dan tidak juga, ya, berdiskusi dengan mereka. Qala la tujalisuhum, jangan duduk, ya, bersama mereka. Adihim fillah, ya, bencilah mereka karena Allah, bencilah mereka karena Allah. Jadi membenci pelaku dosa, pelaku maksiat, karena perbuatan maksiat dan dosanya dan bid'ahnya. Fillah, karena Allah. Bukan karena ada, ya, motif atau tujuan atau alasan yang lain. Fillah, karena Allah. Karena mereka telah menentang Allah. Mereka telah mendurhakai Allah. Sementara Allah menjelaskan, yaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Wahai Muhammad, engkau tidak mendapatkan orang-orang yang beriman, kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka itu mencintai, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dan tidak diragukan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sungguh, ya, telah terjerumus dalam penentangan kepada Allah. Allah mengatakan ikuti Rasulullah. Allah mengatakan ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan membuat hal-hal yang baru. Agama telah sempurna, tapi mereka berani, ya, membuat, mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak disyariatkan, diajarkan Rasulullah. Bukankah ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya? Ya, maka tidak diragukan mereka orang yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak boleh, ya, mencintai mereka karena mereka telah berbuat, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Fala tuwaduhum, jangan kau cintai mereka. Wasuila an yadati ahli al-qadr la ta'uduhum. Kemudian beliau ditanya, mengunjungi, ya, Ahlul Qadar, sekte Qadariyah yang, atau salah seorang dari sekte Qadariyah yang sakit, qala la tu'ala ta'uduhum, jangan kunjungi dia. Nah, ikhwatal iman barasarahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Imam Malik ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi kaum muslimin yang mengandung warning, peringatan, ya, agar mereka waspada bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, membenci perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, dan tentu juga para pelakunya. Ini merupakan bagian dari makna al-wala wal-bara. Al-wala mencintai, bara membenci, karena Allah. Itu bagian dari makna persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan demikian itu, ya, agar kaum muslimin selamat akidahnya, pemahamannya, ya, dari pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Ibnu al-Qasim mengatakan, Su'ila Malik an ahli al-qadar. Imam Malik ditanya juga an ahli al-qadar, yaitu sekte Qadariyah. Ayusallam alaihim, bolehkah mengucapkan salam kepada mereka? Qala la yusallam alaihim. Jangan, jangan ucapkan salam kepada mereka. Begitu izzahnya kaum muslimin, ya, kemuliaan kaum muslimin. Dan kita mengetahui bagaimana dahulu, ya, tentunya Islam itu adalah atau sunnah dengan banyaknya para ulama, sehingga ahlul bid'ah tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki peluang yang besar untuk menebarkan subuh-subuhan mereka. Dan ahli sunnah memiliki kekuatan dan izzah. Tapi di zaman sekarang ini, kita memaklumi. Maka dalam hal ini, inilah bentuk ketegasan dari Imam Malik. Tapi bagi kita zaman sekarang ini, hendaklah kita melihat maslahah dan mafsadah. Tapi secara prinsip, jika tujuannya adalah untuk memboikot, ya, itu menghajar, dan untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak tertipu dan terkontaminasi dengan pemikiran mereka, ya, apalagi kita melihat penampilan mereka, penampilan orang yang baik, orang yang saleh, tapi memiliki pemikiran yang menyimpang, maka sungguh sangat dikhawatirkan pemikiran-pemikiran mereka, ahlul bid'ah tersebut, akan, ya, merusak, ya, apalagi mayoritas atau kejahilan yang mendominasi mayoritas kehidupan kaum muslimin tentang hal ini, maka sangat dikhawatirkan mereka akan terkontaminasi. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf ini adalah bentuk, ya, nasihat dan sikap tegas mereka di dalam menyikapi, ya, perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah. Imam Ibn al-Qasim juga menjelaskan, وَكَأَنِّي رَأَيْتُهُ يَرَى ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَىٰ كُلَّهُمْ وَلَمْ يُبَيِّدْهُ. Sepertinya, ya, aku melihat dan memahami bahwa pendapat yang demikian itu adalah pendapat Imam Malik dalam menyikapi seluruh ahli bid'ah. Ya. Karena itu beliau tidak menjelaskan. Jadi sama, baik itu Qadariyah, Mu'tazilah, Rafidah, Ibadiyah, Khawarij dan yang lainnya. Maka ini sikapnya Malik rahimahullah, sebagaimana dijelaskan Imam Ibn al-Qasim rahimahullah. Qala Malik, bi'sal qawm ahlal ahwa, la tusallim alih. Sungguh, ya, sangat jelek, ya, kaum tersebut, yaitu ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu tersebut yang melahirkan berbagai penyimpangan bid'ah dalam pemikiran, bid'ah dalam amaliyah, dalam keyakinan. Maka muncullah sekte-sekte ahlul ahwa tersebut, kaum khawarij, kaum ibadiyah, kaum mu'tazilah, kaum qadariyah, dan ahlul kalam, ya, secara umum. Maka mereka kata Imam Malik, bi'sal qawm, lah kaum, kelompok yang sangat jelek. Kenapa tidak? Mereka telah menentang Allah dan Rasulnya. Mereka telah menyisi Al-Quran dan Sunnah. Mereka telah mengada-ngada, membuat-buat pemikiran-pemikiran, ideologi, pemahaman, akidah yang menyimpang, menyelisih akidah Ahlussunnah, menyelisih akidah Al-Quran, menyelisih akidah Sunnah, menyelisih akidah yang telah diyakini dan disepakati oleh salafus salih, minas sahabah, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, ini jelas perkara yang sangat jelek, karena telah menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn Wahab, sami'tu Malik ibn Anas yaqul, la yusalla khalf al-qadariyah wa la ara an yunakahu. Kata Ibnu Wahab, ya, murid Imam Malik, saya mendengar Malik bin Anas mengatakan, la yusalla khalfal qadariyah. Ya, jangan salat ya. Tidak mengikuti salat di belakang qadariyah. Jadi jika imamnya qadariyah. Ya. Wala aran yunakah, dan juga saya berpendapat mereka itu tidak beri kesempatan untuk ya diterima pinangannya atau pernikahannya jika dia ya ingin menikah, maka jangan dinikahkan dengan putri-putri ahli sunnah. Kenapa demikian? Ya, karena mereka akan merusak akidah. Ya. Seorang wanita yang salih ahli sunnah bila dinikahkan dengan qadariyah atau sekte-sekte ahli bidah pasti akan merusak, karena lelaki adalah sebagai pemimpin. Maka dia akan mengendalikan, akan merusak akidahnya, pemahamannya. Maka untuk menjaga hal itu agar tidak terjadi kejahatan yang demikian itu, maka di sini diperingatkan Imam Malik rahimahullah. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Permasalahan salat di belakang ahli bidah, para ulama menjelaskan, apakah ya salat di belakang mereka batil, tidak sah, atau tujuannya untuk memberikan peringatan agar umat waspada, ya, agar mereka tidak diikuti pemikiran dan pemahamannya. Maka dalam hal ini jelaskan para ulama, larangan para ulama salaf ya dari solat di belakang ahlul bidah wal ahwa dalam rangka ya saddud dzariah, dalam rangka ingkar munkar, ya, agar masyarakat tidak tertipu ya dengan penampilan, dengan pemahaman, perkataan mereka. Nah, ini jika bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran. Tapi bila ada bid'ah tersebut, bid'ah yang telah jelas ya dihukumi sebagai suatu yang hal yang kufur, ya, maka jelas solat di belakang mereka tidak sah, karena solat mereka tidak sah. Adapun ahlul bid'ah yang tidak sampai kepada batas kekufuran, maka secara prinsip solatnya sah. Dan solat di belakang ahlul bid'ah, orang yang sah solatnya, sah bermakmum di belakangnya. Tapi kenapa dilarang? Untuk mengingkari kemungkaran, menutupi celah, agar ya kaum muslimin yang tidak mengetahui perihal dan ahwalnya tidak ya terkontaminasi, terpengaruh, ya terwarnai pemikiran dan tertipu dengan penampilannya, ya, sementara dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, ini maksudnya dalam rangka ya memberikan nasihat dan peringatan pada kaum muslimin. Sekali lagi kita sampaikan bahwa jika pelaku bid'ah tersebut, pencetus bid'ah itu ya tidak sampai bid'ahnya pada kekufuran. Tapi bila sampai pada batas kekufuran, berarti ya solatnya tidak sah. Karena Allah tidak menerima solat orang-orang yang kafir. Ya, karena tidak terpenuhi syarat sahnya salat itu keimanan, ya, karena dia telah kufur, murtad. Nah, maka tentu salat tidak sah di belakangnya. Tapi bila tidak sampai, ya, bid'ah yang dia lakukan atau yang dia ada-adakan kepada batas kekufuran, tidak sampai terjatuh kepada kekufuran, maka secara prinsip salatnya sah. Tapi dalam rangka, ya, memperingatkan umat dan merangka ingkarul munkar, menutupi celah ya kemungkaran tersebut, maka para ulama ahli sunnah melarang kaum muslimin untuk tidak salat di belakang mereka. Nah, ini yang maksud dari perkataan Imam ya Malik rahimahullah. Wa qala Ashhab bin Abdul Aziz, ya, seorang murid dari Imam Malik juga mengatakan, su'ila Malik anil qadariyah. Imam Malik ditanya tentang sekte qadariyah. Qala qaum su', itu kaum yang jelek. Ya. Karena telah menyimpang. Ya. Agama Allah telah menyelisihi akidah. Ya, sebagai yang kita jelaskan tadi, wajib kita mengimani tentang masalah takdir. Ya, Allah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian semua yang ditakdirkan tersebut yang telah berdasarkan ilmu Allah itu ditulis di Lauhil Mahfuz, wajib diimani sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, masyiatullah, apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Manusia memiliki kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa insya Allah rabbul alamin. Kemudian mengimani keumuman ciptaan Allah, bahwa semua dengan ciptaan Allah. Bila Allah ya menghendaki akan terjadi, dan yang terjadi itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Nah, qadariyah, karena mereka telah menyelisihi akidah yang dijelaskan tadi, maka mereka adalah sebagaimana kata Imam Malik, qaumun su, ya, kaum yang jelek. Dan ini merupakan juga sifat ya semua ahli bid'ah, karena bid'ah tersebut hal yang tercela. Enggak ada bid'ah hasan dalam agama ini. Semuanya kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, baik dalam pemikiran, dalam akidah, dalam amaliyah. Naam. Kunatu jalisuhum, jangan kalian duduk di majlis mereka. Qila la yusalla khalfahum, qala na'am. Gimana, apakah boleh solat di belakangnya? La. Jangan. Tidak solat di belakangnya? Ya, na'am, tidak solat di belakangnya. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi, maksudnya adalah bahwa yang demikian itu dalam rangka ingkarun munkar, menutupi celah kemungkaran tersebut, ya, agar kaum muslimin ya tidak terkontaminasi akidah mereka, pemahaman mereka dari akidah dan pemahaman ahli bid'ah tersebut. Dan juga jika mereka tidak boleh ya diberi kesempatan untuk menjadi imam di dalam salat, ya, seandainya mereka lebih, jangan diberi kesempatan, ya, jangan diberi kesempatan, karena memberi kesempatan bagi mereka untuk mengimami salat berarti di dalamnya terkandung makna ya merestui, atau sekurangnya ya memberikan penilaian yang positif dari satu sisi. Karena seandainya dia itu ada orang yang menyimpang, ya tentu tidak diberi kesempatan. Berarti begitu diberi kesempatan, berarti tidak ada masalah. Nah, tatkala orang awam melihat yang demikian itu, maka tentu mereka akan tertipu sementara dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya, ini yang harus dipahami dari apa yang dikatakan oleh para ulama dalam hal ini. Waqala fil Utbiyah, Utbiyah, na'am, dalam kitab madhab Maliki, qala Malik fil ladhi yusafir ila ardi al-barbar wa yadkhul bilada ahli al-ahwa wa yakunu ma'ahu as-sayy was-suruj wa yuridu an yabi' minhum wa hum ashabu bid'in wa ahwa يقاتل بعضهم بعضا قال لا أحب أن يبيع السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام. Jadi Imam Malik mengatakan pendapat bahwa seorang yang safar pergi ke Adir Barbar dan ya tempat sana ya daerah yang mayoritas bukan kaum muslimin, di sana ada ahlul bidah. Yadkhul ahlal bilad ahlal ahwa, dia masuk ke tempat daerah ya ahlul ahwa. Wa yakunu ma'ahu as-sayf, dia memiliki pedang dan juga as-surud, lampu, ya. Fa yuridu an yabi', kemudian mereka ingin menjual ya sayf, senjata, ya. Wa hum ashabu bid'ah wa ahwa, sementara mereka itu adalah ahlul bid'ah wa ahwa, saling ya memerangi satu dengan yang lainnya. Qala la uhibbu an yabi', saya tidak ya menyukai seorang melakukan transaksi menjual ya senjata tersebut kepada orang-orang yang membenci ahli Islam dari ahli bid'ah tersebut. Kenapa? Agar kita tidak memberikan ya kesempatan dan peluang atau membantu mereka. Nah, tatkala senjata tersebut dijual kepada mereka, mereka akan gunakan untuk memerangi ahli sunnah, mungkin membunuh Yesus atau membunuh yang lainnya. Karena kita mengetahui bagaimana permusuhan di kalangan ahlul bid'ah tersebut ya, satu sama lain saling memponis, saling menuduh, saling mungkin mengkafirkan, ya seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh kita membantu mereka dalam hal itu atau memberikan sarana untuk memerangi atau membenci ahlul Islam itu ahli sunnah. Kemudian an Abi Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq bin Khuwaiz naam mandat al-Misl al-Maliki. Ya, beliau menjelaskan qala fi kitab al-Ijarat min kitabih fil khilaf. Jadi dalam kitab al-Ijarat salah seorang ulama ahli sunnah Imam Mandat yakni al-Maliki dalam kitab al-Ijarat, ijarah di dalam kitabnya ya min kitabih fil khilaf, beliau menjelaskan qala Malik hukum menyewakan ya fil ijarati fi syai' min kutubi ahli al-bid' wal ahwa' at-tanjim. Ya, beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh al-ijarah menyewakan ya tentang ya sesuatu dari kitab-kitab ahlul ahwa, ahlul bid'ah wa at-tanjim. Ya. Karena kitab-kitab yang demikian adalah kitab yang telah menyimpang, kitab yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dalam rangka ya menutupi peluang dan kesempatan bagi mereka untuk menebarkan atau menyebarnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, dilarang. Maka dalam hal ini, seorang yang dia bisnisnya mungkin ya jual beli buku atau kitab, ya toko atau percetakan, hendaklah dia selektif, betul-betul mencetak kitab-kitab yang berdasarkan pemahaman yang benar. Jangan mencetak dan menjual ya kitab-kitab yang mengandung pemikiran yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang. Karena demikian itu secara otomatis dia telah ikut serta dalam menyebarkan kebatilan. Nah, maka dalam hal ini dilarang ya. Dilarang kaum muslimin untuk menyewakan, untuk berjual beli ya, memperjualbelikan kitab-kitab ahli bid'ah atau seluruh kitab-kitab yang mengandung kemungkaran tersebut. Karena demikian itu tentu akan ya merusak akidah, merusak pemikiran, dan itu sangat berbahaya. Yang demikian itu merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tolong menolong dalam kebatilan. Maka ini jelas diharamkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kita memahami bagaimana ketegasan dan sikap yang tegas dari ulama ahli sunnah dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, kemurnian akidah, dan dalam rangka memberikan nasihat serta peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tetap berpegang teguh dengan sunnah dan tidak terkontaminasi pemikiran mereka, akidah mereka, ya pemahaman mereka, keyakinan mereka dengan terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah wa al-ahwa yang telah menyelisih Al-Quran, sunnah, serta ijma' salafus soleh, serta akidah ahli sunnati wal jamaah. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Selanjutnya kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, di era ini begitu banyak informasi baik dari media-media yang ada dan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga memudahkan kami anak muda untuk mendapatkan informasi. Kadang begitu banyak informasi, kita susah memilah-milah informasi yang mana yang baik atau yang sahih yang berkaitan dengan artikel-artikel agama, sehingga kita baca saja dan kita ya sekedar baca kita sebagai pengetahuan, dan akhirnya tidak ada yang kuat manhaj dan akidah kita. Bagaimana cara yang benar menemukan referensi-referensi buku atau media-media yang bisa mengarahkan kita dalam kebaikan, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya ya tentang ya sebuah fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan ya untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita ya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama. Ya, begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel ya tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan, hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai, karena seperti ya pisau yang bermata dua, dia bisa menjadi ya mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra ya selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga ya sikap yang dimiliki dalam bila informasi yang disampaikan, ya informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya, terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan saja, ada dalilnya. Ya, harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana ya kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya merasa yakin, ya yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini harus diwaspadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan agama ini ilmunya agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya, jangan disibukkan dengan membaca subuhat-subuhat. Ya, anak-anak muda zaman sekarang ini ya, suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar, sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap sebuah sumala, dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif bertanya. Alhamdulillah banyak media bisa dengan untuk bertanya bagaimana pemahaman ini ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana sini, sebelum ya ditanya. Ya, jika seandainya ada mereka, oh tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Nah, ini agama. Ya, jangan sampai kita berserampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Cukup dengan mengatakan qala nabi, hadis nabi, udah kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini hadis-hadis yang palsu, pemikiran yang menyimpang. Nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama. Ini bagian dari prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Silakan pertanyaannya. Pak, izin bertanya, Ustaz, mengenai kelompok-kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij di zaman atau ketika Rasul masih hidup. Apakah kelompok-kelompok ini sudah ada, Ustaz? Kemudian apakah termasuk ini kelompok-kelompok ini yang di sabdakan Rasul 73 firqah, apa termasuk orang itu, Ustaz? Ya itu aja, Ustaz, semoga bertambah ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi intinya, apakah sekte-sekte yang disebutkan tadi, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, Syiah, ada di zaman Nabi SAW? Ya, kita katakannya tidak ada di zaman Nabi. Ya, tidak ada. Tidak ada sekte yang muncul di zaman Nabi. Ya, pemikiran-pemikiran yang demikian, ya ada, kaum munafikin ada. Ya. Kelompok munafikun. Ya. Tapi mereka tidak namakan sekte. Ya. Ya, mereka manusia, kelompok manusia yang ada di zaman Nabi itu ada tiga secara umum. Ya. Kaum mukminun, kufarun munafikun. Kufar itu ahlul kitab, ya, dari Yahud dan Nasara. Munafiqun itu di Madinah, ya. Mu'minun, ya, para sahabat Nabi SAW, ya, Muhajirin wal Ansar. Tapi benih-benih pemikiran itu sudah mulai, ya, ada yang sedikit bermunculan, ya, seperti pemikiran sekte Khawarij. Ada seorang, ya, tatkala Nabi SAW memberikan harta rampasan ghanimah, diberikan kepada tokoh-tokoh, ya, Quraisy atau kabilah Arab untuk ta'liful qulub. Sementara sahabat yang bersama Rasul, Abu Bakar, Umar dan yang Muhajirul Ansar, tidak diberikan. Maka ada seorang yang mengkritiki Nabi SAW, ini pembagian tidak adil. Sampai dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, fa'inna kalam ta'adil. Hai Muhammad, ya, berlaku adillah dalam pembagian tadi. Kamu tidak berbuat adil. Begitu dia mengkritisi Nabi SAW. Lalu Umar bangkit, ya Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya penggal orang ini. Ya, berani dia mengkritisi Rasul, mengatakan tidak adil. Ya, kata Nabi, man ya adil, illam adil. Siapa yang akan berbuat adil kalau sudah adil? Nah, kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, jangan Umar, biarkan dia. Nah, kata Nabi, dari keturunan orang ini akan muncul nanti kaum yang mereka solatnya, masya Allah, solatnya kalian para sahabat merasa minder dari solat mereka, ya, puasanya, qiraatul Qurannya, tapi baca Al-Quran, ha, tidak melewati kerongkongan, tidak memahami, hanya di lisan saja menghafal Al-Quran, ahli ibadah, tapi ternyata mereka akan keluar dari sunnah. Yamruquna minad-din kama yarmuku as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar, ya, dari ad-din, dari agama, dari sunnah Rasul, ya, begitu anak panah yang tembus, ya, hewan buruan dan tembus ke menembus ya, hewan buruan tersebut begitu cepat, begitu cepat, dan mereka keluar dan menyimpang. Dan Rasul mengatakan mereka bisal qaum, ya, sufaha, orang-orang yang bodoh, juhala, sufaha al-ahlam wa hudas al-asnan, anak-anak muda. Itulah cikal bakal dari pemikiran kaum Khawarij. Nah, ada kemudian begitu muncul kaum Khawarij di zaman Ali, muncul orang yang fanatis kepada Ali, fanatik pada Ali, maka muncul kaum Syiah. Tapi tidak seperti fanatik di zaman sekarang ini, atau Syiah yang ada zaman sekarang ini, tidak seperti sampai pengkultusan. Tapi ada juga sekte yang Sabaiyah. Di zaman Ali mengatakan kamu adalah sebagai Tuhan. Ya. Kemudian muncul Qadariyah, mengingkari takdir. Di akhir zaman sahabat, sampai Ibn Umar mengatakan yang mengingkari hal itu. Tapi ini Qadariyah yang pertama. Kemudian mulai bermunculan setelah itu kaum Murji'ah atau Jabariyah. Kemudian setelah itu juga muncul kaum Murji'ah masalah iman. Kemudian kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, Mu'attilah, ingkari sifat, Mu'tazilah, ya, dan berbagai ya sekte-sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah dan mentakwilkan sifat Allah. Nah, dan semua hal itu ya masuk ke dalam makna hadis Nabi, umatnya akan terpecah belah pada 73 golongan. Semuanya celaka kecuali hanya satu, yaitu firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahli sunnati wal jamaah. Siapa mereka ahli sunnati wal jamaah? Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firqatun najiyah, yang golongan yang selamat. Ya, mungkin ketika sahabat yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Artinya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, setia tersebut ya tidak ada dalam bentuk sebuah pemikiran, ada kelompok ya, ada pemikiran dan ideologi yang prinsip-prinsip dasar belum ada. Tapi ya benih-benih itu mulai bermunculan, tapi langsung diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya demikian ya, kita memaklumi yang ingin selamat ya ikuti apa yang ada di zaman Rasul dan para sahabat dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, yaitu adapun kehidupan dunia yang silakan kita menikmati kemajuan teknologi untuk memudahkan hidup kita, tidak ada masalah. Bukan kita disuruh kembali hidup di zaman unta begitu, tidak ya, bukan itu yang dimaksud. Silakan gunakan transportasi, gunakan berbagai kemudahan dalam kehidupan dunia, tapi agama, ya, nah, agama dalam berakidah, dalam berakhlak, jangan ada di sana yang namanya ya pembaruan. Artinya ada sesuatu yang baru, belum ditemukan sebelumnya. Ini semua adalah perbuatan yang bid'ah, yang menyimpang, baik pemikiran, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Nah, itu yang bisa di jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga di lain waktu kita bisa bersua kembali. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.